Bagaimana hukumnya apabila dalam masjid berbicara bab dunia? Bab dunia untuk apa? Bab dunia misalnya bagaimana perencanaan membangun masjid itu boleh. Tapi kalau sudah urusan jual beli, ingat didoakan oleh Nabi Muhammad tidak akan beruntung. Jadi kalau urusan tawar menawar jangan di masjid, keluar dulu. Biarpun orang-orang gak mendoakan, Nabi Muhammad yang doain. Semoga tidak beruntung jual belinya. Sehingga sebagian ulama mengatakan jual beli di dalam masjid adalah hukumnya haram dan yang dikukuhkan di dalam madhab kita.